إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah karya Ibn Abi Zamanin. Dan kita masuk pada bab yang ke-36, yaitu bab fi taqdimi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Bab tentang mendahulukan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Yani bahwa sebagai keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk dari akidah mereka adalah mendahulukan dalam arti mengutamakan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali daripada para sahabat yang lain. Dimana secara umum, sebagaimana bab yang sebelumnya, bahwa Ahlus Sunnah berkeyakinan menghormati para sahabat, mencintai para sahabat, semuanya, dan tidak menyebutkan tentang sahabat kecuali dengan sebutan yang baik. Kemudian bab ini lebih khusus, yaitu bahwa dari para sahabat yang ada, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali lebih utama daripada yang lainnya. Artinya bahwa keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertingkat-tingkat. Keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bertingkat-tingkat. Yang paling utama dari mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia adalah afdalu hadhil ummah ba'da nabiyyiha. Orang yang paling utama dari umat ini setelah nabinya. Kemudian Umar radhiyallahu an, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian setelah mereka Al-Khulafa Ar-Rasyidun, nanti ada juga peringkat berikutnya dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sebagaimana akan sedikit disinggung oleh penulis rahimahullah. Dikatakan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah di sini disebutkan qala Muhammad, yakni Ibn Abi Zamanin rahimahullah, wa min qawli ahli sunnati أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وأفضل الناس بعدهما عثمان وعلي. Beliau mengatakan ومن قول أهل السنة, dan di antara ucapan أهل السنة yakni keyakinan mereka أهل السنة والجماعة أن أفضل هذه الأمة, bahwa yang paling afdal dari umat ini ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar, adalah Abu Bakar dan Umar. Wa afdalun nas ba'dahuma, dan afdalun nas ba'dahuma, seutama-utama manusia setelah keduanya adalah Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa dalil yang mendasari keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Sebagaimana beliau sebutkan tadi bahwa keyakinan Ahlus Sunnah dalam hal ini, yaitu keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau menyebutkan afdhalun nas ba'dahuma. Wallahu alam, di sini beliau dengan ungkapan seperti ini bahwa terkait dengan keutamaan Abu Bakar dan Umar di atas seluruh para sahabat adalah sesuatu yang sudah jelas, tidak ada khilaf sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sepakat tentang hal itu. Sebagaimana kita akan sebutkan sebagian riwayat tentang hal ini. Adapun berikutnya, yaitu Utsman dan Ali radhiyallahu an, sempat ada sedikit perbedaan pendapat manakah yang lebih utama, walaupun kemudian sepakat Ahlus Sunnah bahwa Utsman afdal, lebih utama daripada Ali radhiyallahu anhuma. Nah, mungkin ungkapan Ibnu Abi Zamanin rahimahullah dengan apa yang beliau sebutkan di sini mengisyaratkan adanya hal tersebut. Terkait keutamaan Abu Bakar dan Umar melebihi seluruh para sahabat, ini merupakan hal yang sejak zaman Nabi SAW telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan hadis-hadis Nabi atau iqrar dari Nabi SAW juga menunjukkan demikian. Bahkan beberapa hadis Nabi dengan jelas juga nampak jelas ya menyebutkan tentang hal tersebut. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sendiri, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau sendiri mengatakan, khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyiha Abu Bakrin wa Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Qala al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah, hadza mutawatir. Al-Imam al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah riwayat yang mutawatir, sangat banyak dan jelas diterimanya riwayat ini. Dan ini wallahu alam merupakan suatu riwayat yang sangat bernilai dari sisi yang lain, yaitu bahwa yang mengatakannya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dari sisi mana nilai yang dimaksud? Dari sisi ini adalah pengakuan Ali radhiyallahu an dari keluarga Nabi sendiri yang kita ketahui bahwa orang-orang Syiah Rafidhah lebih mengutamakan Ali radhiyallahu an daripada semua para sahabat termasuk Abu Bakar dan Umar. Namun ternyata Ali radhiyallahu an justru mengatakan yang paling utama adalah Abu Bakar dan Umar. Oleh karenanya orang-orang Syiah Rafidah mengingkari riwayat ini. Dan ini termasuk dari sikap Rafidah yang sangat buruk, sangat tidak adil. Kalau mereka mau bersikap adil, mengapa riwayat ini tidak diterima? Kalau mereka meyakini keutamaan Ali radhiyallahu an, maka terimalah ucapan Ali ini. Kenapa justru diingkari? Karena itu, ikhwani fiddin rahimakumullah, seperti yang tadi kita sebutkan, kita tekankan lagi bahwa riwayat ini punya nilai lebih karena ini adalah i'tiraf, pengakuan dan keyakinan yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Ya. Walaupun orang-orang Syiah Rafidah tidak percaya. Mereka adalah orang-orang yang memang dikenal sebagai umat yang sangat buruk, umat yang sangat menentang terhadap ayat dan hadis dan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian setelah Abu Bakar dan Umar adalah Uthman dan Ali, artinya Uthman kemudian Ali radhiyallahu anhuma, dan ini adalah juga kesepakatan ahlu sunnah wal jamaah. Nanti juga akan diisyaratkan atau disebutkan riwayat terkait hal ini oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala pada beberapa riwayat mendatang insyaallah. Kita akan baca di sini apa yang beliau sebutkan dari riwayat-riwayat. Qala rahimahullah wa haddatsani Wahb bin عن العناقي قال حدثنا أبو البشر عبد الرحمن ابن الجارود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع ابن يزيد عن زهرة ابن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sanad ini ya sampai kepada sahabat Jabir bin Abdullah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ikhtara ashhabi 'ala jami'il 'alamin." Sesungguhnya Allah azza wa jal memilih para sahabatku, mengutamakan. Ikhtara, yakni memilih dengan memberikan keutamaan kepada mereka para sahabat radhiyallahu anhum ala jami'il alamin, di atas seluruh alam, yakni siwan nabiyyin wal mursalin, selain para nabi dan para mursalin. Artinya bahwa tetap anbiya, mursalun, mereka jelas lebih afdal. Ya. Anbiya, para nabi yang sekian banyak jumlahnya, para rasul Allah yang sekian banyak, mereka adalah afdalun nas, sebaik-baik manusia. Adapun yang kita bahas tadi adalah bahwa Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah yang paling afdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umat ini. Ya, di umat ini. Jangan dipahami kemudian bahwa Abu Bakar lebih afdal daripada Nabi Fulan, tidak, ya. Anbiya Mursalun, mereka lebih afdal. Naam. Wakhtarali min ashabi arba'ah. Kemudian Allah Azza wa Jalla memilih untukku dengan keutamaan mereka. Min ashabi, dari para sahabatku itu arba'ah, empat orang. Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Waja'alahum khayra ashabi, Allah menjadikan mereka sebaik-baik para sahabatku. Wa fi ashabi kullihim khairun, dan pada para sahabatku seluruhnya ada kebaikan. Wakhtara ummati 'ala sa'iril umam, dan Allah Azza wa Jalla memilih dengan memberi keutamaan pada umatku, ala sa'iri al-umam, di atas umat-umat yang lainnya. Demikian disebutkan matan riwayat ini. Walaupun ternyata secara sanad riwayat ini bahkan yakni bukan hanya lemah, bahkan maudhu', ya, secara sanad. Walaupun secara makna, ya, makna dari riwayat-riwayat ini telah terkandung pada riwayat-riwayat yang lain, sehingga kita lewati riwayat ini karena sanadnya yang maudhu', atau riwayat ini maudhu'. Kemudian riwayat berikutnya, dan untuk penjelasan tentang sanad bisa antum lihat sendiri pada takhrij Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah di kitab ini. Sebelumnya tadi riwayat Ali radhiyallahu an yang tadi saya sebutkan itu adalah riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Bukhari, ya. Ucapan Ali, khairu hadhil ummah ba'da nabiyyiha, adalah riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Bukhari. Berikutnya riwayat yang ke-192. Wa haddatsani Wahab 'an Ibnu Waddah. Qala haddatsana Ibnu Abi Syaibah. Qala haddatsana Syadzan. An Abdul Aziz bin Abi Salamah, an Ubaidillah, an Nafi', an Ibnu Umar qala. Kunna nufadhilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu mutawafiruna. Fanaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman thumma naskutu. Dengan sanad ini sampai kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, beliau mengatakan, kunna nufadhilu, kami dulu nufadhil, yakni menyebutkan urutan keutamaan. Siapa yang paling utama? Yakni dari para sahabat Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu tawafirun. Dan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya masih banyak. Artinya bahwa kami melakukan mufadalah, perbandingan keutamaan itu saat Nabi masih hidup, saat para sahabat banyak. Artinya bahwa apa yang mereka lakukan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disepakati oleh para sahabat, karena tidak ada ingkar baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Fanaqul, maka kami katakan saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa Abu Bakrin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Abu Bakar, wa Umar dan Umar, wa Utsman dan Utsman. Thumma naskutu, kemudian kami diam. Artinya yang keempat tidak disebutkan. Ya. Nah, riwayat ini seperti yang antum lihat pada yang kita lihat pada takhrij Syekh Al-Bukhari hafizahullah menghukumi bahwa ini adalah sanad yang sahih. Bahkan beliau juga menyebutkan asar ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ya. Nah, ini merupakan salah satu riwayat yang sangat penting di sini, karena pertama riwayat ini adalah riwayat yang sahih dan disahihkan kalau begitu oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kemudian juga asar atau riwayat ini mengandung persetujuan atau takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada ingkar dari mereka, bahkan mereka yang melakukan ini perbandingan keutamaan, dan mereka menyebutkan bahwa yang paling utama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Riwayat berikutnya, An Wahab qal haddatsana Al-Anaqi qala haddatsana Nasr bin Marzuq qala sami'tu Idris yaqul haddatsana Al-Fadl ibn Mukhtar an Ar-Rabi' ibn Sabih an Al-Hasan qala adraktu 'iddatan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وهم يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان. Dengan sanad ini sampai kepada Al-Hasan rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan adraktu iddatan min ashab Rasulullah, saya menjumpai beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau mengatakan, ya, atau nah, saya menjumpai beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahum, mereka para sahabat itu, yufadziluna Abu Bakr wa Umar wa Utsman, mereka lebih mengutamakan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, secara berurutan seperti itu, walaupun di sini dengan huruf waw, Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Namun di sini diulang-ulang dalam riwayat seperti itu yang menunjukkan ini adalah tertib, ya. Tertib. Memang urutannya begitu. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Riwayat ini secara sanad ada kelemahan juga. Syekh Al-Bukhari mengatakan isnaduhu dhaifun jiddan, hanya saja apa yang dikandung dalam riwayat ini maknanya adalah makna yang benar. Ya. Oleh karenanya mungkin disebutkan oleh penulis rahimahullah karena maknanya benar, bukan untuk menjadi tumpuan dalam pembahasan ini. Ya. Syekh Al-Bukhari juga pada akhir takhrij dari riwayat ini boleh mengatakan wal athar lam aqif ala man akhrajahu dan seterusnya wa ghairuhu min as-sahih thabit yughni anhu. Riwayat yang sahih thabit mencukupi dari riwayat ini. Ya, telah terkandung pada riwayat-riwayat yang sahih. Di antaranya riwayat berikutnya melalui sanad yang sama sampai kepada Al-Anaqi. Qala, beliau mengatakan haddatsana abi qala haddatsana Ahmad bin Shalih qala haddatsana abi qala haddatsana Abu Shalih Al-Juhani qala qultu li syarik Shalih Abu Shalih Al-Juhani mengatakan qultu li syarik, saya bertanya kepada syarik Ma taqulu fi man faddala Aliyan ala Abi Bakrin wa Umar? Apa yang engkau katakan terhadap orang yang lebih mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar? Faqala, maka beliau menjawab, Azra ala 12,000 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia telah menghina 12,000 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, kemudian Abu Shalih Al-Juhani mengatakan, "Tsumma dhahabtu min fawri ila Sufyan Ats-Tsauri." Kemudian saya pergi sejak saat itu langsung, min fawri, yakni dengan segera, ila Sufyan Ats-Tsauri, pergi kepada Sufyan Ats-Tsauri, ulama yang lain. Fasa'altuhu an dhalik, maka saya pun bertanya kepada beliau tentang hal itu juga. Faqala, maka beliau pun menjawab, yakni Ats-Tsauri menjawab, Azra 12,000 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang lebih mengutamakan Ali radhiyallahu anhu daripada Abu Bakar dan Umar, maka dia telah menghina 12,000 para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa radhiyallahu anhum. وَمَا أَخْوَفَنِي مَعَ هَذَا أَلَّا يَصْعَدَ لَهُ إِلَى السَّمَاءِ تَطَوُّعٌ. Dan betapa khawatirnya saya di samping hal tadi, مَعَ هَذَا أَلَّا يَصْعَدَ لَهُ إِلَى السَّمَاءِ, bahwa tidak akan naik ke langit tatawu' amal sunnahnya. Ya, bersamaan dengan tadi dia telah menghina 12,000 para sahabat, juga saya khawatir amal-amal sunnahnya tidak akan bisa naik ke langit, ditolak amalan-amalannya, ditolak. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, riwayat ini menunjukkan bahwa keutamaan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum ajma'in di atas para sahabat termasuk Ali radhiyallahu an, itu sudah menjadi kesepakatan para ulama, para sahabat. Dan apalagi juga ada hadis-hadis Nabi yang menunjukkan seperti itu. Nah, mungkin di sini penanya yaitu Abu Shalih Al-Juhani mengisyaratkan kepada orang-orang Syiah Rafidah, di mana mereka mengutamakan Ali radhiyallahu an daripada Abu Bakar dan Umar. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Ali sendiri meyakini dan mengatakan dan menyatakan bahwa yang paling afdal dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Ali sendiri mengatakan demikian. Dan ternyata bukan hanya Ali, bahkan para sahabat. 12,000 para sahabat Rasulullah SAW menyepakati hal itu. Sehingga kalau ada yang mengutamakan Ali daripada keduanya, Abu Bakar dan Umar, dia telah menghinakan mereka para sahabat. Radiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di sini kita pun perlu perhatikan bahwa pertanyaan ini terkait dengan orang yang masih pada batas mengutamakan, faddala, mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Jawabannya sudah seperti ini. Bagaimana dengan orang yang bukan hanya mengutamakan Ali dan mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar, tapi sampai akhirnya mengkafirkan Abu Bakar dan Umar? Apa kiranya jawaban para ulama kita rahimahumullah? Karena Syiah Rafidah terutama yang belakangan, ya, kalau di zaman dulu tasyayyu', ya, Syiah, masih pada batas-batas mengutamakan Ali daripada Abu Bakar dan Umar. Tapi kemudian berikut-berikutnya orang-orang Syiah, Rafidah, bukan hanya itu, mereka bahkan mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, menganggap para sahabat munafikin dan seterusnya. Nah, jelas keyakinan-keyakinan Syiah Rafidah yang seperti itu adalah keyakinan yang min abtal al-abatil, termasuk keyakinan yang sangat batil, bahkan keyakinan-keyakinan kufur. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya ikhwani fillah rahimakumullah, bab meyakini keutamaan para sahabat ini adalah menjadi fariqah, pembeda dan pemisah, furqan, antara ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok sesat, lebih khusus orang-orang Syiah, Rafidah, begitu pula Al-Khawarij, orang-orang Khawarij, dan orang-orang Nawasib, Nasibah, ya, dan yang sejalan dengan mereka. Kemudian disebutkan berikutnya oleh atau sebelumnya riwayat yang tadi kita baca, Syekh Al-Bukhari hafizallah mengatakan wa sanaduhu qawi, akhrajahu Abu Dawud dan seterusnya. Menukilkan beliau ya. Riwayat Abu Dawud dan seterusnya. Kemudian wa sanaduhu qawi, beliau mengatakan bahwa sanadnya kuat. Berikutnya An Wahab qal haddatsana Muhammad bin Abdul Malik ibn Aiman, dari Wahab beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Abdul Malik ibn Aiman qala haddatsana Al Harith ibn Abi Usamah qala haddatsana Al Muqri qala haddatsana Umar bin Ubaid Al Khazzaz qala haddatsana Suhail ibn Abi Salih an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan sanad ini sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna ma'syara ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu mutawafirun naqulu afdalu al ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin thumma Umar thumma Utsman thumma naskutu. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, "Kunna ma'syara ashabi an-nabi, kami para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu mutawafirun, dan kami saat itu masih banyak. Naqul, kami mengatakan, afdalul ummah, sebaik-baik umat ini ba'da nabiyha, setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam." Ya, demikian disebutkan riwayat ini dengan sanad yang disebutkan yaitu sanad Ibn Abi Zamanin rahimahullah. Namun sanad ini ada kelemahan yaitu pada rawi yang bernama Umar bin Ubaid Al-Khazzaz Al-Basri. Ya, seperti di catatan kaki. Namun sanad ini atau riwayat ini, ya, yang terkandung padanya, makna yang terkandung padanya, sesungguhnya telah ada pada riwayat-riwayat yang lain dengan sanad yang sahih. Artinya di sini kelemahan pada sanad penulis yaitu Ibnu Abi Zamanin. Namun dengan sanad yang lain dari para ulama kita rahimahumullah telah menyebutkan riwayat atau sanad yang sahih dengan makna yang terkandung padanya. Seperti yang antum lihat bisa dalam takhrij riwayat ini di akhirnya bahwa Al-Imam Al-Bukhari sendiri meriwayatkan yang semakna dengan itu walaupun dari sahabat Ibnu Umar, artinya sanad yang lain, bukan dari Abu Hurairah. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa kami mengutamakan, yakni menyebutkan keutamaan-keutamaan antara manusia yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nukhayyiru Abu Bakrin, yakni fa nufaddil, kita lebih utamakan Abu Bakar. Thumma Umar, kemudian Umar bin Al-Khattab, thumma Utsman radhiyallahu anhum ajmain, kemudian Utsman. Nah, jadi riwayat ini riwayat yang sahih dari sahabat Ibnu Umar. Kemudian juga masih dari sahabat Ibnu Umar dengan lafaz yang sedikit berbeda, juga masih dalam riwayat Al-Bukhari, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Kami di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan berbelok dari Abu Bakar seorang pun dari kami. Jadi sudah sepakat bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar, enggak ada yang berbeda daripada itu. Enggak ada yang menyimpang atau berbelok daripada keyakinan tersebut. Tsumma Umar, kemudian Umar. Tsumma Utsman, kemudian Utsman. Tsumma natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kemudian kita mendiamkan di antara para sahabat Nabi, tidak kita sebutkan keutamaan atau nufadil, mengutamakan seseorang di antara mereka. Ya, jadi ketika itu di zaman Nabi dan para sahabat masih banyak, mereka menyebutkan urutan tersebut sampai pada Utsman, kemudian mereka diam. Nah, riwayat-riwayat itu tadi yang kita sebutkan jelas secara makna sama dengan yang disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanin rahimahullah. Nah, sehingga secara makna ini adalah riwayat yang benar. Qala wa an Wahb wa haddathani Ibnu Wadhdah qala sa'altu Yusuf ibn Adi fa qultu lahu, dengan sanad yang sama sampai kepada Wahab, ia mengatakan wa haddathani Ibnu Wadhdah, telah menyampaikan kepadaku Ibnu Wadhdah dan seterusnya. Saya bertanya kepada Yusuf bin Adi, ia berkata Abu Bakr wa Umar afdal hadhihi al-ummah ba'da nabiyha. Ya, jadi Ibnu Wadhdah bertanya kepada Yusuf gitu ya bin Adi. Ya, Ibnu Wadhdah bertanya kepada Yusuf bin Adi, Abu Bakar dan Umar adalah yang paling afdal dari umat ini setelah nabinya? Qala na'am. Beliau menjawab, na'am, iya. Wa laysa yakhtalifu fi dhalika illa man lam yu'ba bih. Dan tidak ada yang khilaf dalam hal itu. Tidak ada yang khilaf dalam hal itu. Artinya bahwa ini suatu hal yang disepakati. Illa man lam yu'ba bih. Kecuali dari orang yang tidak perlu dipedulikan. Yani wallahu alam, itu orang-orang Syiah Rafidhah, di mana mereka tidak perlu diperhatikan, dalam arti enggak perlu dianggap pendapat mereka karena memang mereka menyimpang. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa yang paling afdal adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Wa idza arata an ta'rifa fadlahuma, dan bila engkau ingin mengetahui keutamaan keduanya, fangdur ilaihima, coba lihat keduanya. Mimma ja'alahumallah ma'a nabiyyihi fi qabrihi, yaitu apa yang Allah jadikan untuk keduanya di mana disandingkan bersama nabinya dalam kuburnya. Di mana kita ketahui bahwa kuburan mereka berdua adalah di sebelah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kubur Nabi Abu Bakar, kemudian Umar. Ya, namun perlu diingat bahwa keberadaan kubur mereka ini bukan menjadi landasan utama, ya itu memang suatu keutamaan dan suatu isyarat tentang keutamaan keduanya. Namun tumpuan keyakinan Ahlussunnah bukan dengan itu. Bahkan dengan apa? Dalil-dalil yang ada di dalam riwayat-riwayat, termasuk yang telah kita sebutkan sebagiannya. Oleh karenanya di sini Syekh Al-Bukhari hafizahullah di akhir tahrij riwayat ini menyebutkan anna fadlahuma sabata bin nusus asy-syar'iyyah, bahwa keutamaan keduanya itu telah tetap dengan nas-nas yang syar'i. Wa ma kana 'ali as-sahabah mujmi'in 'alaih, dan kesepakatan sahabat fi taqriri hadzal fadl, tentang keutamaan ini. Kama marra 'an Ibnu Umar, sebagaimana telah lalu riwayat dari Ibnu Umar, wa laysa dafnu bi jiwarihi huwa ad-dalil 'ala hadzal tafdhil, dan bukanlah dikuburnya mereka berdua di sisi Rasulullah adalah menjadi dalil tentang keutamaan ini. Fata amal, coba diperhatikan tersebut. Wa in kana dafnuhuma bi jiwarihi yadullu ala qurbihima minhu wa uluwi makanatihima, walaupun dikuburnya keduanya di samping Rasulullah SAW menunjukkan kedekatan mereka dan ketinggian kedudukan mereka. Nah, artinya itu memang menunjukkan kedekatan dan kedudukan, hanya saja yang menjadi dalil kita, menjadi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah Al-Quran wa Sunnah. Dan dalam hal ini, ya, sunnah-sunnah Nabi sangat sharih, sangat jelas. Ya, dalam hal ini. Wallahu'alam. Qala Yusuf wa innama waqala ikhtilafi at-tafdhili baina Uthman wa Ali. Wa innama waqa'a at-tafdhil, hanya saja terjadi, wa innama waqa'a al-khilaf, hanya saja terjadi khilaf fi at-tafdhili baina Uthman wa Ali, dalam hal mana yang lebih utama antara Uthman dan Ali, dan seterusnya. Nah, ini yang tadi kita sebutkan bahwa dalam ungkapan Ibnu Abi Zamanin rahimahullah di awal, beliau mengisyaratkan adanya hal tersebut. Ya, bahwa yang utama, paling utama dari umat ini adalah Abu Bakar dan Umar, dan afdhalun nas ba'dahuma adalah Utsman dan Ali. Di sini beliau kemudian menyebutkan memang terjadi khilaf dalam hal keutamaan Ali dan Utsman, mana yang lebih utama. Walaupun kemudian terjadi kesepakatan ulama rahimahumullah bahwa Utsman radhiyallahu an lebih utama daripada Ali, dan menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa urutan keutamaan tersebut sebagaimana urutan kekhalifahan mereka. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa khalifah muslimin di zaman itu dengan urutan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, dan kemudian Ali. Dan keutamaan mereka, urutannya juga seperti keutamaan kekhalifahan mereka. InsyaAllah bab ini mungkin kita akan baca dan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillah wa taufiqihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.